Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanin kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassir fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Belajar fikih secara mudah dan praktis, yang di mana penulis sekumpulan para ulama yang direkomendasi oleh Syekh Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala Syekh Shalih Al-Syekh, dengan metode penulisan yang ringkas tetapi padat, tidak bertele-tele menyebutkan perselisihan, melainkan langsung menyebutkan pendapat yang dipilih beserta dalil-dalilnya, sehingga sangat tepat dan sangat cocok bagi para pemula. Dan kita semua ini adalah mubtadiun fi talabil ilmi, para pemula dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari masalah yang ketiga dari bab yang kedua. Bab yang kedua ini membahas tentang aniyah, bejana-bejana. Masalah yang terakhir adalah masalah yang ketiga tentang aniyatul kuffar, bejana milik orang-orang kafir. Apa hukum menggunakan bejana milik orang-orang kafir? Ada yang masih bisa meringkas? Ringkasan pelajaran yang telah berlalu tentang bejana milik orang-orang kafir. Nah, Indaman. Faddal, man ismuk? Masmuk. Radi. Boleh menggunakan bejana-bejana orang kafir kecuali bila diketahui najisnya. Baik. Lakhis. Ringkas, diringkas. Ada beberapa poin kemarin ya. Bila demikian, maka demikian. Bila demikian, maka demikian. Bila demikian, maka demikian. Naam. Baik. Ada yang meringkas dalam catatannya, labas. Anta ya Abu Ja'far. Aywa, apabila bejana tersebut yakin itu tidak najis, ya, suci, ya, nah maka boleh langsung memakainya. tanpa harus dicuci-cuci. Yang kedua, apabila dia ragu suci atau tidak, maka apa kemarin? Disunnahkan. Nah, disunnahkan untuk mencucinya terlebih dahulu sebelum dia menggunakan. Nah, ini kalau ragu, ragu najis atau tidak, ragu bersih atau tidak ini, khawatir habis masak ini masak itu dari makanan-makanan yang haram, kemudian nyucinya nggak bersih. Bila dia ragu ini najis atau tidak, maka disunnahkan untuk dicuci. Nah, yang ketiga, apabila dia yakin itu najis, ya, jelas najis, ya, dia yakin bejana itu najis, maka wajib, wajib mencucinya sebelum menggunakannya. Ya, wajib mencucinya sebelum menggunakannya. Ini ringkasan dari pembahasan yang kemarin. Baik, dalil-dalilnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. At-taharatu fil aniyatil muttakhadhati min juludil mayyitah. Bersuci dengan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, masalah yang keempat ini adalah hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Kalau kulit bukan bangkai, kulit yang halal, kulit sapi kurban misalkan, kulit kambing akikoh misalkan, ini kulit yang taib halal dan tidak ada masalah dalam menggunakan bejana taib yang terbuat dari kulit-kulit yang halal tersebut. Sekarang masalah adalah tentang menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Boleh atau tidak akan dijelaskan di sini. Terlalu dengung ya. Baik. Dikatakan di sini jildul mayyitati idza dubigha jaza isti'maluhu. Kulit bangkai apabila telah disamak, telah disamak, maka boleh digunakan. Baik. Ini dicatat. Kulit bangkai apabila telah disamak maka boleh digunakan. Jadi syaratnya disamak. Apa itu samak? Ya, paham insyaallah ya. Disamak tuh biasanya kalau kita dikasih garam dijemur sampai kering. Supaya kulit tersebut enggak rusak. Awet. Ini namanya disamak. Baik, dan disamak boleh dengan menggunakan benda yang lain selain garam ya. Daun-daunan atau yang lainnya yang bisa membuat kulit itu awet. Tidak rusak. Baik. Kulit bangkai apabila telah disamak maka boleh digunakan. Termasuk untuk membuat bejana, atau untuk karpet, tikar, atau yang semisalnya. Nah, liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak, maka dia telah suci. Kulit yang telah disamak, maka dia telah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Setiap kulit yang telah disamak, maka dia hukumnya suci. Dalam riwayat Muslim dikatakan, idza dubigol ihabu faqad tahur. Apabila kulit yang basah sudah disamak, maka dia telah suci. Ini dalil bolehnya menggunakan kulit bangkai yang telah disamak berdasarkan hadis ini. Jelas ya, hadis ini menyatakan bahwasannya setiap kulit yang telah disamak, maka dia telah suci. Dalil yang lain, wali annahu sallallahu ala alihi wasallam marra ala syatin maitatin. Dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah lewat atau melewati bangkai kambing. Faqala sallallahu ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau melihat bangkai kambing, bangkai kambing terbuang begitu saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'uhu bih?" Tidakkah mereka mengambil kulitnya, kemudian menyamaknya, dan kemudian mereka memanfaatkannya? Itu memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak tadi, kulit bangkai kambing yang sudah disamak. Faqalu innaha maitah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kambing itu bangkai. Kambing yang mati itu bangkai. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama haruma akluha. Hanya saja yang diharamkan adalah memakannya. Baik, yang diharamkan adalah memakannya. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik. Dua hadis ini cukup bagi kita untuk menunjukkan bolehnya menggunakan kulit bangkai yang telah disamak. Kemudian, wahadha fima idha kanatil maitatu mimma tahillu hadzakatu wa illa fala. Dan ini adalah apabila bangkai tersebut adalah bangkai yang halal apabila disembelih. Bangkai binatang atau hewan yang halal apabila disembelih. Seperti kambing, kalau disembelih halal. Sapi, unta, dan yang lainnya. Nah, bangkai-bangkai inilah yang kulitnya apabila disamak, maka dia hukumnya suci dan boleh dipakai. Wa illa fala. Kalau seandaikan bukan dari binatang yang bangkainya apabila disembelih halal, taib, maka hukumnya kulitnya, naam, tidak diperbolehkan. Seperti misalkan apa? Kulit anjing misalkan. Karena anjing kalau disembelih tetap dia enggak halal. Nah, jadi yang dibolehkan di sini dari kulit bangkai adalah kulit bangkai binatang yang halal ketika disembelih. Baik, adapun selain kulit binatang yang halal ketika disembelih, ya, selain itu maka tidak boleh. Tidak boleh digunakan kulitnya, kulit bangkainya. Misalkan kulit bangkai anjing, kulit bangkai babi, ya, atau yang semisalnya. Nah. Baik. Dan di sini memang ada perselisihan dari kalangan para ulama dalam masalah ini. Tentang kulit bangkai yang telah disamak, apakah umum untuk semua binatang, hewan, ataukah hanya binatang yang halal ketika disembelih? Nah, ada yang mengatakan semua binatang, semua bangkai binatang boleh. Nah, boleh digunakan kulitnya kalau sudah disamak, kecuali bangkai anjing dengan bangkai babi. Taib. Ada yang mengatakan naam, ya, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh, hatta babi ataupun kambing atau ya apa anjing, ya, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang haram. Taib, kalau kulitnya sudah disamak, maka boleh dipakai. Boleh dipakai, ya, bukan dimakan. Boleh dipakai jadi tikar atau yang semisalnya. Taib, ada juga yang mengatakan dengan pendapat ini. Dengan pendapat ini, dengan merinci, kalau hewan tersebut adalah hewan yang halal, kalau disembelih, ya, kambing, sapi, dan yang lainnya, maka kulit bangkainya, bila telah disamak, boleh dipakai. Boleh dipakai, bukan dimakan, dipakai. Adapun selain itu, selain kulit binatang yang halal, seperti anjing, babi, dan yang lainnya, maka tidak boleh menggunakan kulit bangkainya. Tidak boleh menggunakan kulit bangkainya. Dan ini yang dipilih oleh sekelompok para ulama, termasuk para penulis kitab ini. Ya. Kitab ini merujihkan pendapat bolehnya memakai kulit bangkai yang telah disamak apabila bangkainya tersebut adalah bangkai binatang yang halal dimakan kalau disembelih. Selain itu maka tidak boleh. Sehingga enggak boleh menggunakan kulit bangkai babi, anjing, ya, atau harimau atau yang semisalnya. Dari hewan-hewan yang tidak halal dimakan. Mafhum, ya? Kita lanjut. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Adapun bulunya, ya, bulu bangkai itu hukumnya suci. Ya. Bulu bangkai hukumnya suci. Ai sya'rul maitati al-mubahah al-mubahatil akli. Al-mubahatil aklu fi halil hayati. Yaitu bulu atau rambut bangkai hewan yang halal dimakan ketika masih hidup, fi halil haya, itu ketika masih hidup. Wa ammal lahmu fa innahu najisun. Adapun dagingnya maka hukumnya najis. Mafhum, ya? kalau bulunya atau naam rambutnya ya, bulu bangkai kambing misalkan, atau bulu bangkai ayam misalkan, atau yang semisalnya, ini hukumnya apa? Suci. Nah, suci. Sehingga kalau antum buang bangkai ayam, boleh megang bulunya. Buang bangkai ayam. Taib. Atau buang bangkai naam yang lainnya. Ya. Kalau dipegang bulunya ya, atau rambutnya, maka boleh. Ya. Karena bangkai apa? Rambutnya atau bulunya dari bangkai tersebut itu hukumnya suci. Ya. Hukumnya suci. Taib. Adapun dagingnya, maka hukumnya najis. Daging bangkai, ya, daging bangkai sapi, daging bangkai kambing, daging bangkai ayam, dan seterusnya hukumnya itu najis. Ya, hukumnya najis. Wa muharramun akluh, dan haram dimakan. Ya, sudah najis dan juga haram dimakan. Ya. Nah, ada ayam kena penyakit, mati. Ya, nggak sempat disembelih, maka hukumnya bangkai. Kalau hukumnya bangkai, berarti dagingnya najis dan haram dimakan dagingnya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Nah, taib, awal ayatnya apa? Kulla ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan ila akhiril ayah. Nah, katakanlah Muhammad, aku tidak mendapati na'am pada apa yang diwahyukan kepadaku, ya, sesuatu yang haram bagi orang yang mau memakannya, kecuali kalau makanan tersebut adalah bangkai atau darah yang mengalir, darah masfuh, atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah rijsun, kotor dan najis. Nah, baik, ini poin kedua ya. Nah, paragraf kedua, nah, menjelaskan bahwasannya bulu ataupun rambut bangkai, ya, nah, rambut bangkai yang taib, rambut bangkai binatang yang halal dimakan, ya, kalau disembelih, maka itu hukumnya suci. Adapun dagingnya, hukumnya najis dan haram dimakan. Nah, mafhum paragraf kedua? Hah? Baik, kita lanjut paragraf ketiga. Wa yahsul ad-dabghu bitanzifil adza wal qadhri alladhi kana fil jild. Dan akan terwujud ad-dabg, akan terwujud samak, ya, bitanzifil adza wal qadhar alladhi kana fil jild, dengan cara membersihkan, ya, kotoran, ya, atau gangguan yang ada di kulit. Biwasitati mawadin tudafu ilal ma'i kal milhi wa ghairih. Dengan wasilah, ya, naam, atau dengan wasitah, ya, dengan menggunakan zat tudafu ilal ma', dengan menggunakan zat yang dicampur dengan air, kal milhi, seperti garam dan yang lainnya. Ini paragraf ketiga ini menjelaskan tata cara mendabeg, tata cara menyamak kulit bangkai. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan zat yang dicampur dengan air, kemudian taib dioleskan ke kulit tersebut. Nah, zat tersebut bisa berupa garam, ya, atau naam dedaunan, ya, dedaunan yang fungsinya seperti garam, ya, ada yang menyebutkan daun akasia, ada yang menyebutkan daun salam, ya, dan yang semisalnya. Nah, Daun apa yang sudah pernah dipraktekan? Hah? Daun salam. Serai. Taib, daun serai dan yang semisalnya. Nah. Atau dengan zat-zat yang lain, ya, misalkan ada zat kimia, ya, yang praktis, ya, zaman sekarang. Boleh. Nah. Au bin nabat al-ma'ruf, atau dengan tumbuhan-tumbuhan yang dikenal. Tumbuhan-tumbuhan yang dikenal bisa digunakan untuk menyamak. Kal qard, seperti qard, daun salam atau yang semisalnya. Awil ar'ar wanahwihima, atau daun ar'ar, ya. Nah, enggak tahu nama daun ar'ar bentuknya seperti apa, ya. Nah, namanya daun ar'ar, taib, yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyamak kulit. Nah. Dan pohon-pohon yang lainnya atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Nah. Baik itu dengan garam zat, ya, atau dengan bahan kimia ataupun dengan daun-daunan dan yang lainnya, selama itu bisa mengawetkan kulit, ya, dan tidak membuat rusak kulit, ya, maka na'am akan tercapailah tujuan samak, ya. Nah, akan tercapai tujuan menyamak, ya, yaitu mengawetkan kulit, ya, tidak rusak, ya, sehingga bisa digunakan untuk tikar atau yang semisalnya. Taib, ini paragraf yang keempat. Keberapa? Kedua, ya? Ketiga, ya? Nah, paragraf yang ketiga. Nah, sedikit menjelaskan tentang tata cara menyamak. Terus, apakah menyamak harus dicampur dengan air? Nah, tidak harus. Jawabannya enggak harus. Bisa langsung. Nah, walaupun belum dicuci dengan air. Nah, kalaupun kalau dicuci dengan air mungkin lebih bersih, ya. Nah, maka itu lebih bagus. Tapi tidak harus. Tidak harus dicuci dengan air terlebih dahulu. Boleh langsung mencampur zat-zat tersebut yang digunakan untuk menyamak. Kemudian paragraf yang keempat, lanjut, ya, paham, ya? Nah, karena ini fikih muyassar, ini fikih yang sangat dimudahkan, ya, makanya harus paham. Paragraf yang keempat, wa amma ma la tahilluhu zakatu fa innahu la yathur. Adapun kulit bangkai yang tidak halal bila hewan tersebut disembelih, fa innahu la yathur, maka kulit bangkainya itu tidak suci walaupun sudah disamak. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fajildul hirroti, kulit bangkai kucing, hirro itu kucing, wa madunaha fil khilqah, atau hewan yang bentuknya lebih kecil dari kucing, la yathur bidabag, maka tidak suci dengan cara disamak. Walaupun sudah disamak, ya, kulit kucing, nah, atau kulit anjing dan yang semisalnya, hukumnya tetap tidak suci walaupun sudah disamak. Walau kana fi halil hayati tohiron, walaupun ketika dia masih hidup, ketika kucing tersebut masih hidup, kucing tersebut kulitnya atau sisinya itu suci, ya. Nah, atau badan tubuhnya, anggota tubuhnya suci, ya, ketika dia masih hidup. Nah, tetapi ketika dia telah mati, ya, kucing tersebut telah mati, ya, kemudian disamak kulitnya, maka tetap kulitnya tersebut tidak menjadi suci setelah disamak, ya. Nah, Walaupun ketika masih hidup kucing tersebut hukumnya suci. Mahum? Jadi paragraf keempat ini menjelaskan bahwasanya kulit bangkai yang naam tidak halal ketika disembelih, ya, maka tidak menjadi suci kulitnya, ya, ketika disamak. Ya. Nah, walaupun sudah disamak, tetap hukumnya tidak suci. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh sebagian para ulama, termasuk para penulis kitab ini. Walaupun di sana ada pendapat lain yang menyatakan, naam apa hukumnya suci semua binatang kalau kulitnya sudah disamak. Karena keumuman hadis, hadisnya mengatakan ayyuma ihabin dubigo faqat tahur, kulit apapun yang telah disamak maka dia telah suci, ya. Berdasarkan hadis ini, nah sebagian para ulama terutama kalangan az-zahiriyun, ya, taib berpendapat sucinya kulit bangkai semua hewan dan binatang. Nah, kalau sudah disamak. Nah, termasuk kulit babi, anjing, kucing, ya, dan yang semisalnya. Nah, kalau sudah disamak hukumnya suci. Taib. Adapun pendapat dalam buku ini merinci, kalau hewan binatang tersebut adalah hewan yang halal ketika disembelih, maka kulit bangkainya suci ketika telah disamak. Nah. Sedangkan naam ketika hewan tersebut adalah hewan yang haram yang tidak boleh dimakan, ya, maka kulit bangkainya tidak suci walaupun telah disamak. Mafhum ya? Paragraf keempat. Baik. Bisa difahami? Pak Rudi. Nah. Waisar. Insyaallah. Nah. Baik. Ya. Kalau yang tua paham berarti yang muda insyaallah paham. Nah. Kita lanjut paragraf yang berikutnya. Wajildu ma yahrumu akluhu, masih penjelasan yang berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Wajildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathur biddibal. Dan kulit hewan yang haram dimakan walaupun dia suci ketika masih hidup, maka tidak menjadi suci kulitnya walaupun telah disamak. Ya. Hampir sama dengan paragraf yang sebelumnya. Nah, wal khulasah ringkasannya. Ringkasnya, nah, anna kulla hayawanin mata wa huwa min makulil lahmi. Bahwasanya setiap hewan yang mati dan dia termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, ya. Fa inna jildahu yathuru biddibag, maka kulit bangkainya itu suci biddibag dengan cara disamak. Kulit bangkainya akan menjadi suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata, dan setiap hewan yang mati, walaysa min makulil lahmi, dan bukan dari hewan yang halal dimakan dagingnya, fa inna jildahu la yathuru biddibag, maka kulit bangkainya tidak menjadi suci walaupun telah disamak. Nah, ini khulasohnya, ringkasnya. Nah, sehingga kaitannya dengan kitab Toharo bersuci, ya, naam, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang naam hewan tersebut halal apabila disembelih, ya, maka hukum menggunakan bejana tersebut untuk bersuci hukumnya, hukumnya apa? Boleh. Nah, misalkan bejana yang terbuat dari kulit bangkai sapi, bejana yang terbuat dari kulit bangkai kambing, maka boleh bersuci dengan kulit bangkai tersebut apabila telah disamak. Ya, apabila telah disamak. Sedangkan bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang haram dimakan dagingnya, ya, seperti bejana yang terbuat dari kulit bangkai kucing, nah, atau terbuat dari kulit bangkai anjing, ya, maka hukum memakai bejana tersebut untuk bersuci adalah, nah, juga haram, tidak boleh. Karena naam hukumnya dihukumi dengan najis, ya. Karena kulitnya tidak menjadi suci dengan disamak, ya. Karena dia adalah hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Taib. Mafhum ya? Nah, taib. Hadza huwa bayan al-fiqhil muyassar. Ini penjelasan fikih al-muyassar. Nah, paham ya? Ada yang belum paham? Sekarang kalau tadi boleh menggunakan bejana naam yang terbuat dari kulit bangkai kambing atau bangkai sapi. Sekarang bolehkah menjual kulit bangkai? Taib, dirinci ya. Kalau belum disamak, maka tidak boleh menjual beli kulit bangkai. Nah, kalau sudah disamak, maka hukumnya boleh. Boleh jual beli naam kulit bangkai, ya, bangkai kambing atau bangkai sapi yang sudah disamak. Jadi kalau sudah disamak, hukum jual belinya boleh. Nah, hukum jual belinya diperbolehkan. Nah. Baik. Sudah isya ya. Nah, wallal al muadzin yuadzin. Naam, nanti kita lanjutkan insyaallah ba'da al adzan. Taib. Sebelum kita masuk pada Kitabul Jami', ya. Naam, kita selesaikan dulu beberapa poin masih berkaitan dengan naam bangkai, ya. Kalau yang terakhir tadi tentang jual beli kulit, ya, tentang jual beli kulit bangkai, maka naam diperbolehkan ketika kulit tersebut telah disamak. Adapun sebelum disamak, maka tidak boleh memperjualbelikan bangkai. Nah, tidak boleh memperjualbelikan kulit bangkai. Kemudian, sekarang apabila dia telah disamak, ya, kulit bangkai tersebut, misalkan kulit bangkai sapi sudah disamak, ya. Naam, dan sudah dijadikan sebagai bejana atau dijadikan sebagai tikar atau yang semisalnya, ya. Kemudian suatu ketika, naam, ya, sudah enggak butuh lagi dengan bejana-bejana itu, karena sekarang sudah ada bejana plastik, ya, sudah ada bejana apa lagi, aluminium dan yang semisalnya. Nah, bolehkah, ya, memasak kulit bangkai tersebut yang sudah disamak, ya? Nah, mohon, ya. Tayyib. Nah, al-jawab, jawabannya la yajuz. Tidak boleh memakan kulit bangkai yang sudah disamak, ya. Sebelum disamak dia haram, ya, karena itu bangkai. Maka setelah disamak pun, ya, itu hukumnya haram karena masih masuk dalam kategori bangkai. Nah, yang diperbolehkan hanya apa? Menggunakan, ya, untuk tikar atau untuk wadah air atau yang semisalnya. Nah, adapun thayyib dimakan, maka ini tidak diperbolehkan, ya, walaupun dia sudah disamak, ya, tetap hukumnya adalah haram. Thayyib. Kemudian tentang anggota tubuh bangkai, ya. Tadi disebutkan kalau rambutnya atau bulunya itu suci, ya. Bulunya atau rambutnya itu hukumnya suci. Nah, sekarang taib tanduknya suci atau tidak? Nah, tanduk bangkai, ya, ataupun kukunya, ya, terus apanya lagi? Ya. Hah? Nah, giginya, ya, mungkin, ya. Dan yang semisalnya, naam, hukumnya adalah suci. Ya. Hukumnya adalah suci. Naam. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Nah, bahwasannya apa, tanduk, ya, kemudian kuku, ya, kuku bangkai, kemudian tanduk bangkai, ya, dan yang semisalnya itu hukumnya suci, ya. Nah, kalau Syafi'iyah, ya, madhab Syafi'i, mereka berpendapat najis, ya. Demikian pula ini pendapatnya Imam Malik, ya, dan yang lainnya. Nah, tapi yang rajih insyaallah, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sucinya naam apa ini? Tanduk kuku dari bangkai. Ya. Kemudian selain itu apanya? Telurnya. Nah, telur bangkai. Apa hukum telur bangkai? Hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sebagian merinci. Kalau telurnya tersebut sudah sempurna, telurnya sudah sempurna, maka telur bangkai tersebut hukumnya suci dan halal. Nah. Ya. Nah, misalkan ketika ada ayam mati, ayam babon mati, ada telurnya dalamnya. Nah, kalau sudah ada apanya itu? Cangkangnya, ya. Maka na'am hukumnya adalah halal, ya. Halal dan suci. Boleh dimakan. Nah. Adapun ketika belum ada cangkangnya, maka ini tidak dihalalkan. Kalau belum ada cangkangnya. Nah. Baik. Paham? Ya, sebagian berpendapat walaupun belum ada cangkang, tetapi sudah ada lapisan yang memisahkan antara bangkai dengan apa ini? Telur, ya, maka hukumnya, hukum telur tersebut halal. Nah, karena sudah terpisah, ya, sudah terpisah dengan bangkai tersebut. Karena katanya dalam telur itu ada kulit khusus, ya, kulit khusus yang dia memisahkan. Walaupun mungkin cangkangnya belum jadi, ya, cangkangnya belum jadi, tapi dia sudah ada kulit khusus yang memisahkan antara telur tersebut dengan bangkai tersebut. Nah. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang banyak diperselisihkan susunya. Nah, susu bangkai. Misalkan kambing mati, ya, susunya masya Allah, nah, penuh. Ya. Taib. Para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Dan pendapat yang sahih yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, na'am, beliau merajihkan pendapat yang na'am tidak membolehkan, ya. Tidak membolehkan na'am susu bangkai. Ya. Artinya susu bangkai masuk dalam kategori bangkai yang haram dimakan. Naam, dan hukumnya adalah najis. Walaupun memang susu tersebut zahirnya itu terpisah, ya, air susu terpisah. Naam. Taib dari badan kambing. Karena susu tersebut terkumpul dalam ambing, ya. Dalam ambing. Nah. Namun taib terpisahnya ini tidak seperti telur tadi. Nah, terpisahnya tidak seperti telur tadi. Nah, kemudian juga taib na'am, ya, sistem berubahnya sari makanan ke dalam ambing sehingga menjadi susu, ya. Kita enggak tahu apakah itu setelah na'am dia mati atau sebelum dia mati, ya, bisa jadi tercampur antara unsur yang sebelum dia mati dengan yang setelah mati, ya. Nah, sehingga meragukan. Maka pendapat yang benar insyaallah yang menunjukkan haramnya susu bangkai, ya. Haramnya susu bangkai, dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Paham, ya? Nah, ini sekedar faedah saja, tambahan, ya. Fadhol. Bejana dengan selain bejana. Nah, enggak ada perbedaan, boleh. Ya. Pulpen atau tikar, bejana atau apa lagi? Hah? Nah, sabuk, ya. Dan yang semisalnya, yang penting dipakai, ya. Nah. Kalau pakai sabuk terbuat dari kulit ular, ah, nggak boleh. Nah, toib. Nah, ah, kulit buaya. Ya. Kembali kepada pendapat yang dia pilih. Apakah dia memilih pendapat halalnya buaya atau haramnya buaya? Nah. Taib. Mana yang rajih? Hah? Buaya halal atau haram? Hah? Taib. Pernah ditanyakan ke Syekh Badir, ya. Kebetulan satu kendaraan dengan beliau dan kita melihat timsah, ya, melihat apa ini, buaya, ya, beliau mengatakan halal. Nah, halal. Tapi yang demikian karena apa? Buaya termasuk dari hewan hewan air. Nah, termasuk dari hewan air. Ya. Adapun ke darat mungkin sesekali, ya. Nah, sesekali. Nah, kalau buaya darat haram, ya. Allah Ustaz. Taib. Sehingga sabuk atau jaket dari kulit buaya, ya, insya Allah boleh selama tidak naam apa, naam bentuknya sudah dirubah, ya, bukan seperti buaya dipakai, ya. Nah, kalau cuma dilucuti kulitnya saja kemudian dipakai kayak buaya, maka ini nggak boleh, ya. Kalau sudah dibuat jaket, ya, sudah dibuat ikat pinggang dan semisalnya sepatu, ya, boleh. Nah, kita cukupkan kitab Fiqhul Muyassar dan kita berpindah ke kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Nah, yang kita ambil dari Kitabul Jami'. Baik. Sampai di mana kemarin? Hadis Abu Hurairah, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Li yusallima as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id ila akhir al-hadis." Man yaqra'u al-hadis? Yang belum, masya Allah, fadhal, ya. Nah, hayyakumullah. Bismillah. Aywa. Wal qalilu alal kathiri. Aywa. Naam, barakallahu fikum. Zadakallahu khirsan wa ilman. Naam. Taib. Akhir yang lain. Fadhal, ya Aba Imam. Nah, anta baru muncul ini, ya. Nah, seharusnya merangkap ini double, ya. Tiga hadis langsung. Tapi fadhal. Yal aqoha. Ayo. Terus hadis berikutnya. Ewa. Nah. Warraqibu alal masyi. Ahsanta. Nah. Taib. Ba'dah. Faddal. Nah. Sudah pernah belum? Belum. Faddal. Liyusallim as-saghiru. Ayo. Wal maru. Ayo. Ayo. Ayo. Ahsanta. Nah, yang lain yang belum pernah. Hai, fadal. As-saghiru. Aywa, warraqibu alal masyi. Ahsanta. Masih ada? Faddal. Aywa. Ahsanta. Naam. Baik. Hadis pendek, mudah, ya. Nah, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an aliyyin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu ala alihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati, telah mencukupi untuk jamaah, serombongan orang, idza marru, apabila mereka lewat, an yusallima ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka mengucapkan salam. Jadi telah mencukupi jamaah apabila salah satu di antara mereka naam telah mengucapkan salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ati, dan mencukupi jamaah, an yarudda ahaduhum, apabila salah seorang dari jamaah itu ada yang menjawabnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Taib, ini taib penjelasan tentang adab-adab salam ketika berjamaah. Ketika berjamaah, naam, apabila salah satu di antara jamaah tersebut ada yang mengucapkan salam, ya, kepada jamaah yang lain, ya, maka ini telah mencukupi jamaah tersebut. Dan hukum memulai salam, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Naam, kalau dia berjamaah, maka hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kalau salah satu sudah mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada yang jamaah yang lain, maka telah mencukupi untuk jamaah tersebut. Sekarang membalasnya, jamaah yang disalamin. Nah, apa hukum membalas bagi orang-orang jamaah ya, yang disalamin, ya, yang diucapkan salam kepada mereka? Hukumnya adalah fardu kifayah, karena mereka berjamaah. Nah, kalau sendirian hukumnya fardu ain menjawabnya, kalau berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau salah satu di antara mereka dari jamaah tersebut sudah ada yang menjawab salam, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Baik, nah, ini penjelasan ringkas tentang hadis ini. Ya, kita baca faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis di atas. Qala syarih, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah pertama, taqaddama annal ibtida'a bisalami sunnatun kifayatun. Telah berlalu bahwasannya memulai salam itu hukumnya sunnah kifayah. Idza qama bihi ahadul muslimin kafa 'anil baqin. Apabila salah seorang dari kaum muslimin telah memulai salam, ya, maka kafa 'anil baqin, telah mencukupi dari yang sisanya. Wa in hasala salamu minhum kana afdal. Dan apabila salamnya tersebut berasal dari mereka semua, bukan salah satunya saja, misalkan satu rombongan 10 orang, semuanya mengucapkan salam, ya. Nah, jadi 10 orang tersebut semuanya mengucapkan salam, kana afdal, maka ini lebih afdal, lebih utama. Nah, ini yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua, wa annal jawaba fardu kifayatin. Adapun jawab, yaitu menjawab salam, ya, itu hukumnya fardu kifayatin, fardu kifayah. Idza qama bihi wahidun minhum, apabila salah seorang dari jamaah sudah ada yang menjawab salam, ya, kafa 'anil baqin, maka telah mencukupi bagi yang lainnya dan telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Walakinnal afdala, akan tetapi yang afdal, tetapi yang afdol, yang utama, yang lebih baik, lebih bagus, antakunal ijabatu minal jami', jawaban salam itu adalah dari semuanya. Nah, kalau semuanya menjawab salam, maka itu lebih afdol, lebih utama. Atsalisah, faedah yang ketiga, wal hadithu alladhi ma'ana yubayyinul haddal adna minal mujzi. Hadis ini yang bersama kita ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini, yubayyinul haddal adna minal mujzi, menjelaskan batasan minimal untuk dikatakan cukup. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita batasan minimal untuk dikatakan cukup. Cukup minimal satu orang. Kalau satu orang sudah memulai salam, maka mencukupi yang lainnya. Kalau satu naam orang dari jamaah yang disalamin sudah menjawab salam, maka itu pun telah mencukupi bagi yang lainnya. Jadi batasan minimalnya satu orang. Ar-Rabi'ah yang keempat, qala fi syarhil iqna', dikatakan dalam syarhul iqna', wabtida'us salami min jama'atin sunnatu kifayatin. Ya, mudhaf-mudhafilah ya, sunnatu kifayatin. Ya. Nah, berarti tadi juga yang nomor satu, tadi sunnatu kifayah. Ya. Memulai salam dari jama'ah itu hukumnya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah. Wal afdalu assalamu min jam'ihim, dan yang lebih utama adalah salam dari semuanya. Semuanya memulai salam. Li hadithi afshus salama, karena hadis naam afshus salama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda afyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Nah, dan ini apa? Umum untuk semua kaum muslimin. Tidak hanya satu orang dalam rombongan saja, tapi untuk semuanya. Afsus salama, sebarkan salam oleh kalian. Sehingga kalau semua jamaah atau orang-orang yang ada dalam rombongan tersebut, semuanya memulai mengucapkan salam, bareng-bareng, ya, semuanya, tidak cuma satu orang saja, maka ini lebih afdol. Berdasarkan hadis, afsus salam, sebarkan salam. Rawahu muslimun. Toyib, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waradduhu fardu ainin. Sedangkan menjawabnya, membalas salam tersebut, hukumnya fardu ainin alal munfarid. Fardu ain bagi orang yang sendirian. Wa fardu kifayatin alal jama'atil musallami alaihim. Dan hukumnya fardu kifayah bagi jamaah yang disalami. Fardu kifayah bagi jamaah yang disalami. Fayasqut biraddi wahidin minhum. Dan gugur kewajiban menjawab salam apabila salah seorang di antara mereka telah menjawab salam. Hanya saja tadi yang lebih afdol apa? Semuanya menjawab salam. Al-khamisah, faedah yang kelima, ikhtalafal ulama'u fi makna salam. Para ulama berselisih tentang makna salam. Ya. Assalamu alaikum. Apa arti assalam di sini? Ya. Para ulama berselisih. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat, huwasmun min asma'illah. Assalam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Nah. Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Taib. Sehingga makna assalamu alayka, ya, atau assalamu alaikum, ya, yakni artinya adalah anta fi hifdillah, engkau berada di bawah perlindungan Allah. Nah, atau engkau berada dalam penjagaan Allah. Nah, semoga engkau berada dalam perlindungan atau penjagaan Allah. Nah, ini makna assalamu alaikum. Ketika assalam di sini diartikan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka artinya anta fi hifdillah, engkau berada dalam penjagaan Allah. Taqulu lahu, engkau mengatakan kepadanya, Allahu yushibuka, Allahu ma'aka. Allah na'am menyertaimu, Allah bersamamu. Nah. Taib. Taib menyertai di sini bukan zatiyah, ya. Nah. Tapi apa? Na'am ma'iyatul ilm wal hifd, ya. Nah. Kebersamaan artinya Allah melihat kita, mengetahui kita, ya. Kemudian na'am menjaga kita, melindungi kita. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan tentang makna salam, innahu bi makna salamah, salam itu bermakna salamah, keselamatan. Sehingga makna assalamu alaikum adalah assalamatu mulazimatun lak atau mulazimatun lakum. Semoga keselamatan senantiasa ada padamu. Nah, semoga keselamatan senantiasa na'am bersamamu. Ini ketika assalam diartikan keselamatan. Jadi para ulama berselisih tentang makna assalam. Ada yang mengatakan assalam di sini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, ada juga yang mengartikan assalam di sini artinya assalamah, keselamatan. Taib. Yang kedua-duanya adalah apa? Maknanya mendoakan. Nah, mendoakan. Makna yang pertama dia mendoakan semoga engkau dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, ya. Doa yang kedua apa? Atau arti yang kedua, na'am semoga keselamatan selalu na'am ada padamu. Artinya semoga engkau selalu selamat, ya. Ini pun doa. maka na'am sangat pantas bagi kita untuk memperbanyak doa ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Nah, ketika kita bertemu, ucapkan salam, kemudian dijawab salamnya, ya. Nah, walaupun mungkin kita sering bertemu, ya. Nah, sering bertemu, taib, sering berjumpa, ya, maka sebarkan salam, karena ini adalah doa. Bisa jadi ketika kita mengucapkan salam, pas dikabulkan waktu apa? Pas waktu dikabulkannya doa, ya, maka akan diijabah doa tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk ifsyaus salam, afsyus salama bainakum. Baik, selesai dari penjelasan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mafhum hadis ini? Baik. Mau dilanjut? Baik. Nah, berat ya langsung dua hadis ya. Nah, taib, ruwaidan, ruwaidan. Nah, pelan-pelan. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya ini adalah tentang adab membalas salam apabila orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Apa yang harus kita ucapkan ketika Yahud dan Nasara mengucapkan salam kepada kita. Nah, taib. Namun karena khawatir berat dua hadis langsung, maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Naam, dan menjadi tambahan ilmu, ya, dan akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.